Lukas bindu siwa. Idilo Yesus ajar-ajarna si 10-2 kala, jenari ibre kena kuasa manbana, gunam pelau setan-setan, dingin pepalem penakit. Kenca bage, isuruhna ajar-ajar laus meritakan karena kini rajan dibata. Janah pepalem kala si pinakitan. Nina Yesus man ajar-ajar Ola kaipe baba ibas perdalanendu. Ola baba chicken. Gajut-gajut, roti, duit, bagepe ola baba baju man osendu. Adi ibas sadakuta, ia lualo kalak kam kesilang ibas rumahna, ije saja kam, ngayak kam berkat kukuta sideban. Adi ibas sadakuta labulit kalak ngalo-ngalo kam, tadingken kuta apu si abu si leket ibas nahendu. Enda pagi tanda bukti, si jadi saksi man bana. Emaka laus meajar-ajar ndai, isyarina kuta-kuta, jana ibreta kena berita si meriah dengan ipepalemna kalak si pinakitan. Herodes Raja Wilayah Galilea P. Megi karena kejadian Lanai ia tenang, sabab lit piga-piga kalak ngata kenca. Johannes pridikan enggong geluh mulihi. Deba ngata kenca, maka Elia enggore. Janah lit kape si ngata kenca, maka sekala ibas nabi-nabi sinai, enggong geluh mulihi. Nina Herodes. Enggok kusuruh itampul kalak takal Johannes, tapi isi dege ia. Sirikutkan berita na ngasup ngelakokan perbanan-perbanan simbelin. Emaka idarami Herodes dalan gelah jumpa ras Yesus. Kenca mulih rasul-rasul ndai, ituri kena man Yesus, kai si enggok ibahanna. Jenari ibabai Yesus rasul-rasul Laus kusadakuta gelarna Betsaida. Athena gelah ia saja ngenca ije. Tapi tereteh manjelma sinterem, emaka berkat ian dapeti Yesus. Ialo-alo Yesus jenari ituri kena karena kinerajaan dibata. Janah ipapalemna kalak si penakitan. Asmuari nandangi gelap, reh ajar-ajar si 10-2 kalak dahi Yesus. Janah nina. Surulah kala enda laos, kukuta-kuta isklewat enda. Gelah banci idaramina nakan narasingan namedem. Sabab ingat enda ingan simlungan. Tapi ngalui Yesus man ajar-ajar, nina. Kamlah mereka nakanna. Nina ka ajar-ajar. Silid ibas kami limang kibul roti ras dua ikan ngenca. Pala laos kami nukurnakan guna kala sintremenda. Teremna jelma si ije dilaki lit kira-kira 5000 kala. Nina Yesus man ajar-ajarna. Suruhlah kalak sinterem kundul. Tep-tep terpuk teremna kira-kira 50 kala. Kerina si ikatakan Yesus ilakoken ajar-ajar. Isuruhna kalak sinterem kundul. Jenari ibuat Yesus roti si limang kibul ras ikan si duandai. Janah ertoto ia ngatakan bujur mandibata. Emaka icepik-cepikna roti jenari ibre kena man ajar-ajar, gelah iela kena man kalak sinterem. Kerina ia man seh besur. Kenca elah, ipepulung ajar-ajar kerina si iba, buena lit 10-2 sumpit. Sekali jadi, asum Yesus ertoto sisada-sisada, reh ajar-ajarna ndahi ia. Emaka isungkun Yesus ajar-ajar Nina. Isikin aku Nina kala. Erjabab ajar-ajar Nina. Lid singata kenca, kamkap Johannes pridiken. Debanganta kenca, maka kamkap Elia. Jana lid kape singata kenca, maka kamkap sekala ibas nabi-nabi sinai, singgong geluh mulihi. Nungkun ka Yesus Nina. Kam kuganindu. Isekin akap duaku. Erjabab Petrus, Nina. Kamkap Mesias si ipadankan di bata. Jenari ilarang Yesus ajar-ajarna ngatakan si man isepe. Tole Nina Yesus. Anak manusia si isuruh di bata, laban cila ngenana mimbue kini seran. Jana itulah pemimpin-pemimpin, imam-imam simbelin, bagepe guru-guru undang-undang. Ia ibunuh, jenari keke ibaswari si petelukan. Janah Nina Yesus manbana kerina. Ise Athena ikut ras aku, arus maka ipersilahang nadirina, I persanna kayu persilangna tetap wari jana ikut kena aku. Sabab ise sim pertahankan kegeluhena, bene kap kegeluhena, tapi ise si bene kegeluhena arkiteken aku, terkelin me. Kaikin gunana man skala jelma, aminna gia bana krina doni enda, tapi bene ia entah pe iukum, tentu lalit. Adi skala jelma, mela ia ngakuken aku ras pengajaranku, anak manusia si isuruh di bata pe pagi, mela ngakuken kalak si bage, sanga anak manusia reh alu kemuliaan simbelin, bage pe alu kemuliaan bapa, ras kemuliaan malaikat-malaikat si badia. Ingat kataanku enda, iba si pulung enda, lid piga-piga kalak sila ia mate, adi langakin idah nakini rajan di bata. Kira-kira seminggu kenca iturikan Yesus karena kini seran ras kematenna, ibabana Petrus, Jakub ras Johannes berkat kuda sada uruk guna ertoto. Asum Yesus ertoto, salih ayauna dingin wisna jadi bentar ersinalsal. Rempet lid ije dua kalak dilaki, eme Musa ras Elia ercakap-cakap ras Yesus. Duana ikelewati sinalsal kemuliaan surga. Ercakap-cakap ia duana ras Yesus karena kematian Yesus silanain dekah jadi i Yerusalem suwe ras si enggo ia turken di bata. Paksa Petrus ras temanna si dua kala munduk-unduk seh tunduh pe. Jana asum ia keke idahna ersinalsal kemuliaan Yesus ras si dua kala ndai tedis ras ia. Asum berkat ate si dua kala ndai nadingken Yesus, nina Petrus man Yesus. O guru, malam kalate kami ijenda, ibahan kami saja telu sapo-sapo, sadaman bandu, sadaman Musa, jana sadana ariman Elia. Tapi si tuhuna, la ierti Petrus kai si iblas kena Sanga Petrus ngerana denga, reh embun ngelinggemi ia kerina. Perbahan biar ajar-ajar. Terbegi pe sora ibas embun enari nina. Enda me anakku si enggo kupilih, begikanlah ia. Asum terbegi sora Yesus nari ngenca ije, idah ajar-ajar. Kerina kejadian si enggo idah na irah sia kena, janah la ituri kena man isepe. Pepagina asum Yesus ras ajar-ajarna si telu kalak ndai nusur idas uruk nari, enterem kal kalak reh jumpai ia. Sekala ibas jelma sinterem erlebuh man Yesus, nina. Oh guru, ngarap aku maka iperdate kendumin anakku enda, sabab enca anakku. Adi isluki setan ia, rempet ianderku, dampes-dampes kena bana dengan rugup-ugup babahna. Mesui kalatena ibahan setan janah menam-menam lanai erleka setan ras ia. Enggo kupindokun man ajar-ajar nu, gelah ipelawes namin setan tapi lah yang asup. Nina Yesus man krina kalak si ije. Oh kam kalak silar kini teken dengan si enggo papa. Asakai nari dekah na aku raskam, asakai nari dekah na aku tahan raskam. Jenari nina man bapa anak Baba kujenda anak ndue. Sanga anak ibaba ndahi Yesus, gir-gir ia dingin idampes-dampes kena bana. Tapi isergangi Yesus setan dingin ipepalemna anak ndai. Kenca malam ibre kena mulihi man bapana. Mamang ate jelma sinterem, erkiteken kuasa di bata simbelin Asum kemamangan denga jelma sinterem, karena krina perbahanan Yesus, nina Yesus man ajar-ajarna. Begikanlah, dengan pegermetkanlah, kai si ku katakan man bandu. Anak manusia si isuruh di bata, yendesken pagi kubas kuasa manusia. Tapi lai etah ajar-ajar, kai ertina si iblasken Yesus Latangkas man bana ertina, maka lai yang kana. Janah nungkunsa man Yesus lai apang. Turah me persoalan ibas perukuran ajar-ajar. Eme kerna isekin simbelinna ibas ajar-ajar Tapi ieteh Yesus kai si iukurken ajar-ajar Emaka idilona sekala danak-danak, ipetidisna deherken ia. Jenari nina man ajar-ajarna. Ise singaloken danak-danak enda ibas gelarku, ia mekap singaloken aku. Bagepe ise singaloken aku, labu aku saja ia lokena, tapi ia lokena pe ia sinuruh aku. Sabab ise sikitikna kal ibas kam kerina, ia mesimbelinna. Emaka ngalui Johannes man Yesus, nina. O guru, lid idah kami skala simplawo setan ibas gelarnu. Perbahan labo ia bengket ibas terpuk tak enda, emaka ilarang kami ia. Ngalui Yesus man Johannes ras ajar-ajar si Deban, nina. Ola ambati ia, sabab ise silang ngelawan kam, teman dukap. Asum enggo deher paksana, Yesus iangkat di bata ku surga, emaka i tetap kena ukurna guna laus ku Jerusalem. Isuruhna piga-piga kalak persuruhenna ngelebai ia. Laus persuruhen dai, bengket ia ku sadakuta kalak Samaria guna nikapken ingan kesilang man Yesus. Tapi kalak Samaria langgit ngalo-ngalo Yesus, sabab tujun perdalanan Yesus, mekap ku Jerusalem. Asum ibegi Jakub ras Johannes berita maka nina man Yesus. O guru, setuju kam adi isuruh kami api nusur ilangit nari, ngkernepkan kalak Samaria Erkusur Yesus janah ipandangna Jakub ras Johannes. Jenari laus ia kerina kukuta sideban. Sanga Yesus ras ajar-ajarna neruskan perdalanenna, lid sekala dilaki ngerana man Yesus, nina. Kuikutkan ngekam, amin aku jagi akam laus. Ngalui Yesus man bana. Serigala lid liang inganna, prik-prik pe lid asarna, tapi anak manusia si isuruh dibata, lalit inganna pekesahkan pe. Man sekala si Deban, nina Yesus. Ikutkan aku. Tapi ngalui ia man Yesus, nina. O bapa, mulih aku lebeng kuburkan bapangku. Ngalui Yesus. Pelepaslah kalak mateng kuburkan si matena, tapi kam, to laus, beritakanlah kerna kini rajaan dibata. Ninaka sekalak si Deban man Yesus. O Tuan, ateku maka ikut reskam, tapi mulih aku lebih rekata man keluargangku. Ngalui Yesus man bana. Kalak si enggon jemak tenggala, jenari ngenen ia kupudi, kalak si bage la erguna ibas kini rajaan dibata.